Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Salamin rahimahullahu taala, ada wajibu ala muslim bi tafsir Quran, yang wajib atas seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Qala rahimahullahu ta'ala, al-wajibu al-muslimi fi tafsir Al-Quran an yushira nafsahu hina yufassilu Al-Quran bi annahu mutarjimun anillahi ta'ala شاهد عليه بما أراد من كلامه ويكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يكون على الله بلا علم فيقوم فيما حرم الله ويخزى بذلك يوم القيامة. كتب رحمه الله تعالى yang wajib atas seorang muslim dalam menafsirkan Quran, an yusira nafsahu, hendaknya dia tumbuhkan dalam dirinya perasaan bahwasanya ketika menafsirkan Quranul Karim, bahwasanya dia adalah mutarjim, penerjemah dari Allah Subhanahu wa taala, menerjemahkan, menyampaikan kepada umat. Dia sedang bersaksi atas Allah dengan apa yang Allah inginkan dari firman-Nya, sehingga ketika dia merasa menumbuhkan dalam dirinya keyakinan bahwasanya dia sedang menjadi mutarjim anillah, dia sedang bersaksi atas Allah dengan apa yang diinginkan, dengan apa yang diinginkan dengan kalamnya, maka dia hendaknya mu'azziman lihat syahadah, mengagungkan persaksian ini, sehingga dia khaifan, jangan merasa takut berkata sama Allah tanpa ilmu. Fayaqa'a fi mahram Allah. Karena kalau dia berkata tanpa ilmu, karena kalau dia berkata atas sama Allah tanpa ilmu, maka dia terjatuh ke dalam berkah apa yang Allah berikan. Dia akan dihinakan dengan sebab itu di hari kiamat. Jadi yang kutunggu beliau rahimahullah ta'ala, intinya ada isyar menumbuhkan pada diri bahwasanya ketika sedang menafsirkan Quran, dia sedang menjadi perantara menyampaikan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran kepada umat. Dia bersaksi bahwa inilah yang Allah inginkan dari firman-Nya. Ya, sehingga dengan itu dia akan mu'azzim, mengagungkan persaksian yang dia lakukan, dan dia akan takut, ya, dari berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Karena sampai berbuat demikian, dia terjatuh dalam perkara yang haramkan. Bahkan nanti kita baca ayatnya yang lebih tinggi daripada kesyirikan, wa yukhza bidzalika yaumil qiyamah. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Salamin rahimahullahu ta'ala, fattafsiru khatirun. Jika demikian berarti tafsir itu khatir, ya, sangat, ya, penting kedudukannya. Karena kalau sampai seorang berkata sama Allah tanpa ilmu, dia akan terhina. Tafsir khatirun, tafsiru khatirun, lakin madzalika, tetapi bersama dengan itu, ma'an niyati sadiqah yasirun, kalau diiringi dengan niat yang jujur akan mudah. Ya, Allah akan berikan kemudahan menjadi mudah, gampang. Wayuwaffiq al-insanu lis-sawabi. Mungkin lebih tepatnya, wayuwaffiq al-insana lis-sawab. Allah akan memberikan taufik kepada seseorang yang untuk mendapatkan kebenaran dalam tafsir ketika bersamanya ada niat yang shadiqah. Nah, qala Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal-ithma wal-baghya bighayri al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya, katakanlah, Rabku hanyalah mengharamkan al-fawahish, ya, yani ma yustafhashu syar'an wa aqlan, yang dianggap buruk, menjijikan, ya, secara syariat dan akal. Rasulullah Fauzan sudah kita baca dalam ya atau mustafid, yani ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Ma zahara minha ma batan wal ithma wal baghya bil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di antara yang membahas ayat ini yang sudah kita baca, di antara yang membahas dengan pembahasan yang terbaik adalah di tarbiyat saniyah, nama tarbiyat saniyah syarah al-wasitiyah. Sudah kita baca penjelasan ayat ini. Asyahid dari ayat ini adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Di antara Allah harapkan adalah kalian berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Yang sudah kita baca dalam tanbihat saniyah ini tadarruj. Ya. Filism ini adalah ayat menunjukkan tingkatan-tingkatan dosa. Dan tingkatan tertinggi adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sebagai tambahan, Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah dalam syarah menyebutkan كيف يكون هذا الشيء أشد من الشرك. Ya, bagaimana dikatakan perkara ini, yakni al-qaul 'ala Allah bila ilmin, itu lebih dahsyat daripada kesyirikan. Jawabannya karena law qala 'ala Allahi bila ilmin, kalau seandainya dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, karena law qala 'ala Allahi bila ilmin lam yaqtasir ifsaduhu ala nafsihi, lam yaqtasir ifsaduhu ala nafsihi bal ala ghairihi. Karena kalau sampai dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ya, kerusakan dan pengrusakan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada dirinya, bahkan juga dia sedang melakukan kerusakan, pengrusakan pada yang lain. Law qala 'ala Allah bila ilmin lam yaqtasir ifsaduhu an nafsihi, tidaklah ifsad yang dilakukan itu terbatas pada dirinya. Bal ala ghairi, juga ya kepada yang lain selain dia. Kenapa? Li'annahu bidzalika abtala syai'a karena dia berarti telah membatalkan sesuatu yang Allah inginkan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, dengan dia ganti yang lain dengan mana yang lain yang tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan, sehingga tidak dilihat lagi dalam tanbihat saniyah. Iya, karena dengan al-qaul Allah bil amin masuk padanya berbagai kekufuran, ya, berbagai kekufuran, berbagai bid'ah masuk padanya, tahrif, tamtsil dan yang lainnya. Kalau qala ta'ala wa yawmal qiyamati tara alladhina kadzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswal lil kafirin. Asyahid, mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah, ya, mereka di hari kiamat nanti dalam keadaan wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka hitam. Ini kehinaan. Ini yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau sampai dia berkata atas nama Allah tanpa ilmu, maka dia terjatuh kepada apa yang Allah haramkan. Fayukhza bidzalika yaumil qiyamah. Di antaranya wujuhum muswaddah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala al-marja fi tafsir al-Quran, rujukan dalam tafsir al-Quran, yurja'u fi tafsir al-Quran ila ma ya'ti, ya, dikembalikan dalam tafsir al-Quran kepada perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, kalamullahi ta'ala, Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dan ini yang paling utama, tafsir Al-Quran bil-Quran. Bayufassarul Quranu bil-Qurani, Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Liannallaha ta'ala huwalladhi anzalahu wa huwa a'lamu bima arada bihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dengan apa yang diinginkannya. Sehingga yang pertama yang paling tingginya adalah tafsir Quran Al-Quran. Wa lidzalika amsilatun, dan untuk ini, untuk pembahasan tafsir Quran Al-Quran, amsilatun, ada beberapa contoh. Minha di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ara inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waqad fassara wali Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan siapa itu wali Allah. Ketahuilah, wali-wali Allah adalah, sesungguhnya wali Allah itu tidak akan ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Siapa wali Allah? Ditafsirkan dalam firman-Nya di qouli fil ayah allati taliha, ditafsirkan dalam ayat yang setelahnya, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya tabi'in rahimahullahu ta'ala, man kana mu'minan taqiyan wa huwa waliyun lillahi ta'ala. Man kana mu'minan taqiyan fa huwa waliyun lillahi ta'ala. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, maka dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. disebutkan dua pembahasan di atas Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Yang pertama kata beliau rahimahullah, kalau seandainya seorang mengaku dirinya wali Allah tapi dia menikahi 50 wanita, dia menikahkan salat, maka ini bukan wali Allah, ini adalah a'da'ullah. Ya, karena wali Allah adalah alladzin amanu wa kanu yattaqun. Iya, kaum muslimin dibatasi istri sampai 4 orang, salat wajib sampai meninggal dunia. Wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin, selama akal yang masih ada pada dirinya. Nah, sehingga barang siapa yang mengaku wali Allah tapi dia ternyata berbuat demikian, dia adalah adullah, bahkan dia adalah min a'da'illah. Qala, yang kedua adalah qawlu ta'ala wa ma adraka ma tariq. Apa itu tariq? Faqad fassara tariq bi qawlihi bil ayat tsaniyah an-najm tsaqib. Tariq adalah an-najm tsaqib. Kalau seandainya seorang menafsirkan at-tariq dengan seorang yang mendatangi istrinya ketika safar malam-malam, diartikan nama atau tariq, at-tariq yakni man ja'a min safar laylan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yatruka ar-rajulu ahlahu laylan. Kalau seorang menafsirkan tariq dengan ini, orang yang pulang ke rumah istrinya dalam keadaan malam-malam, kita katakan dia dusta. Kata Syekh, kita katakan kadzabta, dusta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan, yang berfirman, telah menafsirkan. At-tariq dalam ayat ini adalah an-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. Kalau betul, tidak boleh seorang yang sedang safar pulang tiba-tiba malam-malam ke rumahnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi sallam an yatrukar rajul ahlahu laylan. Tetapi menafsirkan ayat ini at-tariq dengan itu dusta. Karena ayat ini telah tafsirkan dengan an-najmu tsaqib. Itu maksud contoh tafsir Quran dengan Quran. Pada hadis yang ketiga, qala ta'ala wal arda ba'da dhalika dahaha. Iya, apa makna dahaha? Faqad fassara dahaha biqauli bil ayataini ba'daha. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan apa itu makna dahaha dengan dua ayat setelahnya, yaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Ini tiga contoh ya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Nah, Allah alam. Wassalamualaikum.